Eh banyak ni. Sampak ni. Kau ni sampuk pula. La ilaha illallah. Yang ni menang lah. Kita baca laju-laju lah. Ali menazah untuk puasa sunat tiap hari Senin dan Khamis. Tapi sejak belakangan ini dia tidak mampu untuk lakukannya dengan angin. Dan ini membatalkan nazah ni. Soalannya bagaimana cara dia boleh membatalkan nazah ni. Baik. Dia nazah. Dia nak buat tiap hari Senin kami. Nampak? Dia nak puasa sunat dulu dah. Sekarang ni dia tak mampu. Dia tak larat dah. Katakan uzur dah. Tapi kalau uzur, selepas dah. Tak wajib buat. Nampak? Nazah ni kalau barang sunat, jadi wajib. Puasa Senin kami sunat. Kita tak payah nazah lah. Jadi bila kita bina nazah, benda sunat, jadi wajib tak buat puasa. Tapi bila kita tak mampu nak buat, hukumnya tak puasa. Nampak? Kemudian kita nak langgar nazar kita ni seperti kata setengah ulama, kafarahnya kafarah sumpah. Kafarah sumpah. Kita tak tunaikan nazar kita, tak mampu nak tunaikan nazar kita, kita bayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah beri makan berapa orang miskin? 40 10 ni rambat tak upang catuk dah lu. 10 je. 10 orang miskin. Nampak? Jangan marah aku ya. Bukan ada anda tak ingat. Buat main mesej dia tak ni. Soalannya bagaimana cara dia boleh membatal? Gitulah. Beri makan. Nak batalkan, nak langgar nazar itu. Beri makan 10 orang miskin atau puasa tiga hari tak larat dah. Nak beri makan 10 orang miskin. Seorang tu makanan yang kenyang. Mana nasi beku ha? Dengan air tepeng ke haji. Umpamanya lah. Itu panggil sekali makan, mengenyangkan dia. Makanan Siti telah dijilat oleh kucing. Siti mana pula? Soalannya, adakah makanan itu masih boleh dimakan oleh Siti? Dia buat satu Siti. Tak apa lah. Makanan Siti, tak ada. Makanan dia itu dijilat oleh kucing. Lepas itu boleh makan tau. Soalan mungkin itulah senang. Baik, makanan kita tu ada makanan Siti, makanan apa pula. Makanan kita kucing mari jilat. Lepas tu kita boleh makan balik tau. Tengok dulu, kalau kita yakin atau berat zam mulut dia tu ada najis, maka tak boleh makan, kita kena basuh. Contohnya mulut dia najis tu, tengok dia makan siku. Perak mulut dah kau siku dekat di mulut ni. Dia pun mari makan sikit haji subang kita dalam bibir. Maka kita kena potong haji subang. Kucing, faham tak? Pasal mulut dia tu kena darah siku, potong. Jangan basuh haji subang. Cabut subang dia. Gitu. Tapi kalau mulut jenis bersih, kita tak tengok pun makan haji makan kotor, dia mari jilat dalam air kita, maka hukumnya tak najis. Dalam kitab Ahwi Kabir, syarah bagi Muqtasar Muzani, orang tanya dah najis jilat, Nabi suruh jiru. Dah kalau kucing jilat, kucing jilat tak mengapa, Nabi kata. Tak ada masalah. Boleh makan. Binatang ni datang bersih. Mereka dia makan kotor. Saya selalu pergi masjid mendengar kuliah, tapi bila pulang saya tak menyampaikan kepada keluarga rakan-rakan apa yang saya belajar di masjid. Saya tak biasa dan rasa janggal kalau nak ceritakan kepada mereka. Jemaah Sabri kata saya mesti sampaikan apa yang saya dengar. Adakah saya berdosa kalau saya tidak sampaikan, dan adakah saya termasuk golongan yang menyembunyikan kebenaran? Baik, dia kata dia mari dengar siapa-siapa dengan dia pun. Bila balik kepada keluarga, dia tak tergamuk nak cakap nak kabur. Lepas tu dia kata ada kumpulan jemaah tabligh, kata kena safar lah. Jawabnya betul lah. Kalau jemaah ni kata tu, memang kita kena safar. Baliru anni wala ayat, sampaikan daripada aku dan Nabi lah, walaupun satu ayat. Kita dengar pulak daripada orang, safar pulak orang lain. Maknanya dakwah ni bukan maknanya jemaah yang tertentu. Dakwah ni kita seluruh orang suruh buat baik. Jadi bila kita dah dengar, kita faham dah satu-satu perkara, kita balik kita cerita pulak. Kita dah nak cerita pada semua orang, siapa dulu target kita? Adik kita? Mak kita? Cara dia banyak dengan hikmah bijaksana. Cara selit, cara sindik, cara cerita direct, orang tak boleh dengar. Cara selit, cek, kabur, cek. Tak boleh nak dengar juga, tak ada nak kata. Patah sidi dulu, dia dengar. Nah, tak mau dengar kok. Dia duit luar tengok TV. Kita pasang masih hidup tengok TV. Dia relax semua, kita pasang. Nah, dia tengok. Tak ada TV, bahan kaset. Tak ada kaset LCD dulu sayang lah umur. Nah, banyak cara fikir lah. Nah, tapi jangan tak sabar. Pasal keluarga kita lebih-lebih lagi banyak kebajikan kalau kita dakwah dia dulu daripada orang lain. Nah, saya tahu. Baik. Selepas salat jemaah saya hilang selipar. Saya ambil selipar yang saya yakin tak ada orang punya. Saya terus balik rumah. Lepas itu saya mengambil selipar baru. Saya beli selipar baru pada waktu asal. Saya memulakan balik selipar itu. Wajibkah saya menghebohkan pada orang ramai tentang siapa tuan punya selipar itu? Adakah saya berdosa dan adakah wajar tindakan saya itu? Baik. Dia hilang selipar pas main jemaah. Ini biasalah panjang jemaah. Orang sebit panjang jemaah, dia sembang. Nah, anak-anak dua orang kawan ni, belam-belam salam, belam sembang duduk dua ni, belam-belam duduk dua ni, kaki garuk selipar. Ya, tengok tak selipar. Nah, dia akan rasa masuk ke. Nah, tu yang awak alik lipar kan, bukan nak curi sangat. Nah, galik. Jadi nak subik masjid, tengok lipar. Jangan tak tengok. Nah, naknya ke, terimam. Kaki ayam alik terimam. Kemudian, dia ada satu selipar tu, tak ada orang punya tu. Dia kata yakin lah. Tak ada orang punya. Dah tak ada orang punya. Maknanya, kita boleh pinjam. Pasal tak ada orang punya. Tak ada orang punya, boleh pinjam. Kalau hak orang, boleh pinjam. Pasal tuan tidak izin. Nah, tuan tidak izin. Hak orang, kena kabur nak pinjam. Tidak zaling kan. Nah, ni dia kata yakin. Memang tak ada orang punya. Memang kau tinggal situ lah. 50 tahun ada situ. Umpamanya, boleh pinjam kau balik. Pasal tak ada milik. Dia hari bulan sekarang, kena umur tak satu hilang ni, Pak. Tak wajib umur. Faham tak? Tak payah. Tapi, ada tak lipar kita. Kalau ada sungguh, tak apa. Banyakkan ambil lipar orang dulu. Nah, ni tengok tak ada lipar ni, faham lipar orang. Sekarang, orang kata mula. Tapi, nyaknya lah tuan ni. Tuan dia tulak tubik, nyaknya lah. Lipar kita yang hilang. Dah kita dah tegak, faham lipar orang. Masuklah kereta. Tapi, niat nak tahu adik. Dasa juga. Sebab apa? Kalau tuang lipat kita pinjam, tubik. Tak nyanyi sikit. Dia pula curi lipat orang. Faham tak? Lepas tu, manyang. Habis kapung. Nah. Bolehkah kita bertayamum dengan berniat dua niat? Iaitu pertama, mandi wajib. Yang kedua, solat fardu. Adakah sah satu tayamum dengan dua niat? Atau adakah saya perlu melakukan dua kali tayamum untuk dua niat? Baik. Begini. Dia nak mandi junub, lepas tu nak melakukan semayang. Tapi tak ada air, dia nak tayamum. Maka tayamum memadai dengan untuk mengerjakan semayang. Padang tu. Tak payah kata tayamum untuk ganti mandi junub. Nah, tayamum untuk mengharuskan semayang atau boleh melakukan semayang. Boleh melakukan semayang maknanya kalau waktu berhadap, mandi junub. Kalau waktu haid, mandi haid. Kalau waktu ketuk, wuduk. Itu maknanya membolehkan semayang. Waktu membolehkan semayang adalah niat yang paling besar. Tapi kalau kita niat benda yang ringan, benda besar dia nak buat. Nah, niat tayamum untuk membolehkan apa benda ni, menyentuh Quran saja. Kata setengah ulama, dah nak kerja untuk semayang. Nah, jadi niat tayamum untuk menghaluskan semayang. Tak payah niat dua kali tayamum dengan dua niat yang berlainan. Adakah sunat, adakah umat manusia ini berasal dari tiga orang anak Nabi Nuh? Tetapi ada riwayat mengatakan manusia berada di atas bata Nabi Nuh berjumlah 83 orang. Adakah keturunan yang 83 orang itu pulau tinggal hanyalah keturunan dari 3 orang anak Nabi Nuh itu sampai sekarang? Jawabnya hadis ini dhaif. Nampak? Jadi tak boleh jadi akidah bagi kita. Nah, jadi kemungkinan benarlah ada beberapa orang saja yang terselamat daripada taufan Nabi Nuh. Nah, apa yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah seperti kitab Ibnu Katsir, kitab Tarikhul Mulut Imam Tabari, lebih kurang 80 orang. Tak, atau 83 orang yang masih Nabi Nuh tu ajak naik batera, orang lain lemah belaka. Ada pula ulama menjawab yang lain lemah belaka tu bukan seluruh dunia. Sebab banjir besar zaman Nabi Nuh tu bukan seluruh dunia. Pada negeri itu saja banjir tergelang habis. Adapun pada negeri-negeri lain masih ada lagi umat manusia. Nah, jadi maknanya hak asal manusia daripada batera ini saja, pendapat ini tidak kuat. Nah. Dalam kuliah ustaz dulu kata jarak antara Nabi Isa dan Nabi dengan Nabi Musa 3000 tahun, tapi yang saya terbaca dalam satu artikel jarak antara Nabi Isa dan Nabi Musa sekitar 1400 tahun. Mana dalil ustaz dapat ini, yang mana satu betul? Baik. Tidak ada satu pun kenyataan yang menyebabkan 3,000 tahun atau 1,500 tahun ini datang daripada hadis yang sahih. Nah, artikel-artikel ini ada berdasarkan kepada hadis-hadis yang baik, yang menceritakan maknanya nasab keturunan Nabi. Nah, jadi yang sahih ni kalau kita sebut salah-salah dah. Nah, zaman Nabi Musa sampai ke kita ni 3,500 tahun. Kalau kita kata Nabi Musa sampai Nabi Isa 3,000 tahun, salah. Salah kita. Nah, yang betulnya, yang paling pendapat yang paling kuat, lebih kurang 3,500 tahun zaman Nabi Musa, zaman Nabi Musa Fir'aun sampai zaman kita ni lebih kurang 3,500 tahun. Jadi kalau kita ada sebut mana-mana zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa 3,000 tahun, salah kita, itu salah cakap. Seorang artis perempuan beragama Islam pakai pakaian tak tutup aurat dan seksi itu adakan konsert. Sebelum dia menyampaikan ucapan, dia beri salam. Adakah wajib kita menjawab salam itu? Jawabnya tak wajib. Dia gini, bila orang memberi salam, nak jadi wajib tu kita seorang yang mendengar salam. Baru wajib. Panggil fardu ain. Ada tawakkah 10 orang. Kita lalu itu bisa. Assalamualaikum. 10 orang tu seorang yang wajib jawab. Nampak lagi? Jadi boleh pilih. 10 orang tak jawab, barulah dosa semua. Salah seorang jawab, lepas fardu kifayah. Tapi kalau kita beri salam, atas diri ada seorang ni, seorang tu cuma wajib jawab. Jadi kalau mungkin tengok konsert, mu seorang ni tengok konsert tu. Nah, maka baru mu seorang wajib jawab. Dah pemisi, berarti tak tak mati belakang. Jadi bila seorang, fardu ain jawab. Nampak angin? Begitulah bila orang beri salam kot dalam radio. Dia bukan rakaman. Dia siaran langsung. Dalam radio, dalam TV, umpamanya dalam internet, naiklah penceramah. Assalamualaikum. Kita ni dengar tak? Pak depan penceramah tu 10,000 orang dah. Dan kita dalam komputer duk tengok, kita duk tengok dalam TV, katakanlah. Kita wajib dah. Tak dijawab. Sebab diiktimakan antara ribuan yang mendengar salam, seorang telah pun menjawab. Itu konsep fardu kifayah. So, saya kurang faham tentang tugas para nabi. Di sekolah dulu ustaz kata para nabi tak wajib menyampaikan risalah yang dibawa. Nabi-nabi tegasnya memberi contoh pada orang. Bagaimana pula pada waktu itu masyarakat banyak melakukan maksiat? Adakah para nabi tidak wajib mencegahnya? Cukup sebagai menunjuk contoh, sedangkan para ulama wajib mencegahnya kalau ada maksiat berlaku. Takkan para ulama lebih baik daripada para nabi? Ini penjelasan. Begini, Nabi dengan Rasul. Rasul ni dia memang gini, menyampaikan kepada umat masing-masing. Nabi ni dia boleh buat pilihan nak sampaikan kepada umat nak, ataupun tidak sampaikan, nak beri kepada umat yang tertentu, nak pergi kepada umat tertentu di dalam umat yang tetap. Itu Nabi. Rasul dia wajib sampai kepada umat masing-masing. Kemudian orang kata dah bila berlaku maksiat Nabi dulu-dulu tak tegur. Itu salah. Nah, masalah bukan menegur maksiat, masalah menyampaikan wahyu. Bukan masalah tegur. Tidak ada Nabi pun yang tidak mencegah maksiat. Semua Nabi mencegah kemungkaran. Ini silap faham. Masalah pokok bukan masalah mencegah kemungkaran. Beza antara Nabi dan Rasul. Menyampaikan, nampak? Kepada umat. Kalau boleh pilih nak sampai tak mau sampai, itu orang Nabi. Kalau yang ada umat istimewa untuk disampaikan, dia seorang Rasul. Harap. Jadi, Nabi atau Rasul, bila berlaku maksiat, dia akan mencegahnya. Dia akan menegurnya. Jadi, orang kata Nabi tak tegur, ulama tegur, fakta ini salah. Masalah kami cukup umur, kekor dan korban. Ada kata 1 tahun dan ada kata 2 tahun. Jadi, yang mana satu itu? Mana satu itu? Kambing nak mengekor, nak korban, cikgu. 2 tahun. Biri-biri 1 tahun ada kata nak halik ke tahun 2 boleh dah pasal biri-biri je. So kambing ni, kambing kapung ni tak tapung dulu, kambing cek tu kambing hadari je bagi. Lepas tu tahun 2 kambing lembu setahun dah, biri-biri setahun juga. Sekarang ini begitu banyak sekali cyber cafe, bukan setakat di bandar, malah di kampung. Dan permainan ini banyak melekakan dan melalaikan anak. Apakah pandangan Ustaz di situ hukum pada tuan rumah dan penyewa? Baik. Cyber cafe ni dia sama macam TV. dia ada manfaat, dia ada mudarat. Nah, dia ada manfaat, ada mudarat. Di rumah kita pun kalau kita pandai jaga, beri manfaat kepada keluarga. Kita tak pandai jaga, beri mudarat kepada anak-anak. Saya berkata itu tak. Dia ada benda baik, benda yang tidak baik. Nampak? Jadi kita nak halang, nak tutup-tutup, saya berkata tak boleh. Nah, ha, malaikat dia memang kau sediakan benda-benda yang tidak baik untuk budak-budak. Ha, kita kena tutup tu. Nampak? Tapi kalau disediakan untuk kemudahan internet, nah, budak tu dia pergi tengok benda lain, ha, salah budak tu. Nampak? Ha, dia sama dengan TV, sama dengan radio je. Nah, ha, kebanyakan lah jadi lagu budak-budak. Sebab apa? Dia lagi, dia main kan? Nah, sebab tu kalau nak cyber cafe, ibu bapa kena awasi. Nah, yang kita kesali sikap maknanya peniaga-peniaga dia ambil atas kelemahan budak-budak, nak beri main peluang tu, bermain macam-macam, akhirnya budak-budak jadi gagal dan seumpamanya habis bitimok dan sebagainya. Nah, padahal tujuannya yang dibenarkan dalam Islam dari internet ini adalah manfaat yang kita ambil daripada ini. Nah, ilmu yang begitu banyak boleh budak-budak kita tak kawal pula ikut nak tengok joget itu gini fitih masuknya macam wakil, kita juga bertanggungjawab dalam merosokkan minda budak-budak sebenarnya. Nah, ha. Boleh tak terangkan bila masa yang paling sesuai untuk kita amalkan bacaan Al-Maksurat? Bila-bila masa? Nah, ha. Jika kita qadha puasa, bolehkah kita qadha puasa dulu lepas tu barulah kita bayar fidyah, atau macam mana boleh Ustaz terangkan? Hak mana kita boleh buat dulu? Kita boleh puasa dulu tak boleh bayar fidyah lagi, kita tak boleh lagi gaji, puasa dulu. Ada belaka dah ada dua, buat ketok. Nampak? Ha. Nak bayar dulu hari ni, esok nak puasa, boleh juga. Nak, ha, nak bayar dulu hari ni fidyah, nak puasa bila-bila dalam 15 tahun lagi, tak boleh. Pasal 15 tahun pada adatnya kita mengenai kemungkinan dalam keadaan tidak sehat. Kita nak tangguh ni biar dalam keadaan pada adat masih sehat lagi. Nak, ha. Semasa iktidal, masa manakah yang dikatakan tumakninah? Masa baca bismillah, sami Allahumma hamidah, terus lepas tu. Sebab ada orang kata jika lepas baca sami Allah liman hamidah terus rokok dengan tak berhenti sekejap, tak sah solat kita. Baik. Dia tanya masa lepas pada rokok, masa mana kita nak tamak ninah? Begini. Bila kita nak angkat kepala daripada rokok, Nabi baca sami Allah liman hamidah. Bila kita diri betul dipanggil iktidal. Sami Allah bukan iktidal tu, naik daripada rokok kepada qiyam. Bila kita qiyam semula, nak diri tegak tu dipanggil iktidal. Masa diri tegak ni lah kita tak boleh terus sujud, dia kena berhenti dulu sekejap. Nah, sebab seorang laki-laki bila dia naik sami Allah liman hamidah terus dia sujud pula, tak berhenti lagi, mana tak ada tamakninah. Nabi kata semayang semula, fa innaka lam tusalli, mudah semayang lagi tadi walaupun membuat belakang 13 rukun, tapi syarat sah rukun tak ada. Itu syarat sah iktidal, kena tamakninah, mudah tamakninah. Nampak? Haa, kan kalau nak bagi sumarfa hatta tatma'inna raki'ah qa'imah, kemudian kamu angkat kepada sampai kamu dalam keadaan tamakninah di dalam diri. Nabi ajar balik, barulah dia buat, baru sah. Nah, mana lebih Allah makmum mencubu imam selesai beri salam pertama atau perlu untuk makmum beri salam? Menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i, lepas salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru makmum mula. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam mazhab Syafi'i. Nah. Kalau kita lepas salam yang pertama, kita pergi salam dah, harus Allah lepas salam kedua. Kalau kita imam salam dulu, tak ada ambil kita salam pula, makruh. Kita salam dulu, balik awal. Faham tak? Ha. Bila kita fikir menyebut nama Allah, apa yang kita perlu fikir gambar kita menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bagi kita menghayati kalimah tersebut. Sekurang-kurangnya kita ingat kepada Allah. Kita ingat muka Allah, bukan ada muka. Kita ingat masa kita sebut subhanallah, maha suci Allah, Allahu akbar, besarnya Allah Ta'ala. Nah, alhamdulillah, maha terpuji Allah Ta'ala. Gitu. Nak lebih lagi, kita rasa rendah diri, kita rasa takut, rasa takwa, rasa gerung bila menyebut nama-nama Allah. Nak sehingga membawa jasad kita juga menjadi khusyuk. Apa hukum berkhitan? Adakah sah anak perempuan yang baru lahir terus berkhitan? Khitan ni menurut pendapat mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengannya, wajib atas anak laki-laki dan wajib pula atas anak perempuan. Anak laki-laki nah, dan anak perempuan wajib berdosa. Anak laki-laki yang tidak dikitankan berdosa besar, anak perempuan yang tidak dikitankan berdosa kecil. Nah, wajib. Sekarang ni orang tak kitan anak perempuan. Dia kata tak ada dalil. Tak ada dalil kitan perempuan. Tak ada dalil pun. Ini Nabi kata dah kan. Iza taqal kitanani faqad wajabal ghusl. Dalam bab mandi junub. Apabila dua tempat kitan, laki-laki dan perempuan, suami isteri ditemu, maknanya telah tenggelam topik ledak. Nah, maka tempat kitan laki-laki cetuh dengan tempat kitan perempuan. Itu bagi iza taqal kitanani. Maknanya laki kitan, puan kitan lah. Harap. Situ nak ada. Nah. Ustaz macam mana nak solat amat waktu? Niat macam mana? Kalau berhadap besar boleh tak solat sebut dilakukan? Boleh berlaku. Panjang pun boleh. Hormat waktu. Nah, kita kena ikat. Kena takat di pokok. Ikat di pokoknya. Nah, tak ada wuduk, tak ada apa. Tak ada. Maknanya apa benda ni? Air semayang tak ada. Tayamum pun tak terikat. Nah. Jadi jangan biarkan habis waktu semayang, kena semayang. Tak ngadak di belak so. Tak tutup aurat so. Tak ada wuduk so. Tak ada mandi so juga. Pasal dimaafkan segala syarat-syarat tersebut. Hormat waktu maknanya kita buat juga sekadar yang boleh, terikat-terikatlah. Hak mana tak terikat? Dagu diikat tak? Dagu dah ikat. Boleh baca tengok. Tengok. Haji baca tengok. Nampak? Dagu ikat juga tamui semayang hormat waktu. Masih nanti. Faham? Supaya bila masuk waktu asal, berlalunya zuhur tanpa kita semayang, dosa. Tapi dah kita semayang hormat waktu, tak dosa. Sekarang boleh mari lepas qadar. Faham? Saya solat zuhur tapi rakaat ketiga saya baca tahiyat hingga habis. Kemudian bangun untuk rakaat keempat, perlu ke saya sujud sahwi? Ya. Tersalah duduk, kena sujud sahwi. Tak sujud, rukuk fadilah. Ha. Tapi sengaja baca tahiyat rakaat ketiga sembahyang zuhur balik awal baca. Neh. Apakah boleh anak menjadi wali kepada ibunya yang nak berkahwin? Anak boleh jadi wali tak? Cikgu? Boleh. Neh, kata setengah ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, anak boleh jadi wali. Neh. Mak nak nikah. Ingat anak nak nikah. Mak. Neh. Apa hukum jika kita guna kabel? Dia jawab. Sila jelaskan. Jawabnya haruslah kita guna kabel. Tak ada kabel. Nak cakap telefon pun ni. Mesti abang masuk kabel. Kali apa semua hubung kabel nak. Nak sapak telefon kapur-kapur. Jadi boleh menggunakan kabel. Apa hukum kita mengimamkan JKK? JKK jadi tu imam. Gini. Kalau makna dia ni orang yang takwa kepada Allah, dia orang warak, dia dah Allah jadi imam. Nah, tapi kalau dia buat kerja barang salah pada syarak, dia beri sokongan kepada golongan yang menentang ulama, maka makruh kita berimamkan dia. Nampak? Atau dia ni melakukan kezaliman dalam pembahagian harta benda yang sepatutnya adil bersama rakyat. Nah, dia pakai wikron ni potong nama, kuak ni potong nama, ni potong nama, anak banyak dia pun nama. Orang ni, orang zaling ni, makruh jadi imam. Nah. Jadi kabel tadi tengok tujuan. Kalau tujuan untuk melepaskan kezaliman, memang dibenarkan dalam Islam. Tapi untuk mendapatkan, untuk melakukan kezaliman, memang haram dalam Islam. Tapi kalau nak mendapatkan benda yang harus, tengok. Mana nak mendapatkan benda yang harus? Nah. Mana nak mudahkan perniagaan, nak payah sangat dia ni nak meniaga. Nah, akhirnya ada orang tolong, kita minta dia tolong kita. Dialah kabel kita. Nak menolongkan orang nanti sungguh. Kalau tidak ada dalam mana kabel itu, kita melobi itu, kita menjatuhkan orang lain, maka soh. Diharuskan pada syarak. Yang tak boleh kabel ni, dia lobi untuk diri dia, jatuh orang lain. Nampak? Ataupun dia untuk dapat lebih daripada yang sepatutnya. Nah, itu tak boleh kata. Nah, patut seorang ni dapat satu, tapi dia nak dapat lebih daripada itu projek. Nah, digunakan kabel, tukar nama dan sebagainya. Dalam masa yang sama, orang yang patut dapat jadi tak dapat sebab dia dapat dulu. Apa tu haram? Nah. So, bila kapur saya, bila saya ajak, saya saja nak bang, dia selawat pada Nabi. Bila saja nak bang, dia selawat Nabi. So, bila lain, terus bang, apa komen? Dia kata. So, bila kapur ni, bila nak bang, selawat Nabi. So, bila lain, dah selawat, terus bang. Gini. Tidak ada sebarang nas yang menyuruh kita selawat sebelum bang. Yang ada nas selawat dalam bang. Sebut nama Nabi. Ha, nampak? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu lainlah. Nah, selawat sebelum bang ini kata ulama-ulama mazhab Syafi'i bid'ah yang jaizah. Bid'ah kerana tidak ada contoh dalam hadis-hadis yang menyuruh. Harus itu tidak salah pada syarak dengan syarak perlahan. Kalau kita bila kita salah jadi kuat. Bahan ispekah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Macam bang tu. Patut perlahan tu. Nak? Perlahan. Sama juga dengan innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi. Nah, bid'ah yang jaizah juga. Bid'ah tak ada contoh zaman Nabi. Harus kerana tidak ada larangan, tak salah. Tapi apa pergi kuat sangat. Yang kuat ni khutbah Jumaat. Nah, ni kuat. Jatuh tikutis pekat apa betul. Benda bid'ah kan? Perlahan-lahan. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dah. Salah ni dah. Nah, ni kuat pula orang halal ni. Bang ha pula. Dah. Tak tahu apa manusia tu. Khutbah macam ketuklah hari tu. Nah, hak bid'ah jadi kuat, hak bid'ah walaupun harus perlahanlah. Betul ke anak bang? Nah, perlahan. Hak tu bukan hak nas. Nah. Selawat perlahan. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala. Baru Allah. Itu. Ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa ni dengar diundang. Nah, kita juga usali. Usali bukan nah. Nah ni Allahu Akbar. Nah. Jadi usali istihad ulama. Perlahan lah. Usali fadhal. Dah lah. Nak mematuhkan hati bagi orang yang payah nak usul niat. Ni dah. Usali fadhal maghribi salata raka'atin ada anillah ta'ala. Allah. Hak-hak takbir perlahan lah. Lengong. Nah. Hukum tak buat keluar anak rambut kat telinga masih basuh muka ambil wudu. Jawabnya bagus lah. Masa kita nak basuh muka, nak rambut hak kawasan muka ni, hak ni duduk sini, ni rambut kepala, ni rambut muka. Jangan akak buah atas telinga. Akak buah atas telinga, rambut muka, basuh muka tak boleh di belakang ni. Tak tahu. Rambut hak tumbuh di muka, jangan di atas ni, ni rambut kepala, hak di pipi ni. Kalau puan panjang kan? Tak pipi ni yang tumbuh pipi. Kan orang puan panjang, dia gigi elok, ini buah atas ni. Jadi bila basuh muka kena dekat belakang ni. Situ tak sama sebab bila kita basuh muka bulu-bulu muka semua kena rata air. Dia kena elok hak pipi buah atas ni. Jadi yang sebetulnya bulu muka basuh biar kena air rata. Hak duduk pipi ni biar basuh habis. Baru stop. Sebab dia panggil membasuh muka. Cara nak mudah ni orang puan kucing sabun. Sabun bila bun ni kucing. Malah biar pendek sini senang masuk muka. Hak belakang ni, hak daripada sini tak apa buah belakang. Hak atas ni buah belakang apa. Hak lebih pada telinga ni, kita ambil telinga di sini, anak telinga naik sampai ke atas ni. Bawah ni dia panggil muka. Faham tak? Jadi hak sini ni, nampak hak sini? Nampak tak? Hak sini ni muka buat pergi angkat pula. Tapi nak tepat balik sekarang, ambil pen magic-magic suruh anak buat sini. Ramai kita tahu kawasan mana. Sekali buat dah. Tak apa benda tu. Faham tak? Tengok tu bik kami ni rumah kami goreng buat ni. Gitulah kepala. Teromeng apa. Tapi baru kita tahu bawah pada ni. Inilah muka. Jangan akak kena basuh. Nak mudah ni je, guti mandek. Nah. Solat sunat subuh di rumah. Dia tak sembahyang sunat yang lain bila sampai di masjid. Boleh? Nah, boleh. Tapi yang afdalnya selepas solat sunat subuh, itulah solat fardu subuh. Nampak? Sebab itulah yang amalan Rasulullah. Rasulullah lepas solat sunat fajar, solat fardu subuh. Itu yang paling afdal. Perjanjian bin Allah secara bulanan. So, langsung. Sepakat bila dah habis bayar, kena akad dia beli balik ke? Perjanjian beli tanah separa bulanan. Bila dah habis bayar, kena akad jual beli balik. Jual balik lah. Nah, jual balik. Dan ni, saya, tapi tengok pada akad permulaan. Nah, tengok akad permulaan. Kalau dia dah akad lagi pada permulaan, orang tu dulu beri hutang, beri sewa. Nah, saya sewakan tanah ini dengan bayaran RM1,000 sebulan. Nah, maka habis bayar. Nah, perjanjiannya, kita kena akad beli. Nah, tapi kalau saya jualkan tanah ini kepada awak dengan hutang bayaran RM1,000 sebulan bertangguh, maka habis itu sebenarnya tak perlu lagi kita angkat jadi tanah kita. Sebab dengan jual lah tu, kita beli dengan bayar seperti itu, jadi hak kita bila habis bayar. Leh? Hukum kalau ambil balik selang sari dari akad jual beli tapi belum bayar lagi. Ambil balik selang sari daripada akad jual beli tapi tak bayar lagi. Tak faham? Ambil balik selang sari. Ambil balik ke? Ambil balik tanah. Selang sari daripada akad jual beli tapi tak bayar lagi. Dia jual tanah kau ya. Ambil balik. Dia tak bayar lagi kau ni. Dia jual tanah hutang. Dia jual tanah secara hutang. Tak bayar bulan pang. Esok ambil balik tanah tu. Nah, dia gini. Nak tahu esok mesti gini. Dia ada dua khiyar. Khiyar syarat, khiyar majlis. Khiyar syarat ni kita sebut tu. Nah, maka dengan sekurang-kurangnya, kalau tak ada sebut berapa hari, 3 hari. Kalau ada 10 hari, kena 2 orang bersetuju. Nah, kalau tak setuju, saya pulang balik. 3 hari boleh. Kalau tak sebut berapa-berapa. Kalau kita nak lebih, kita kabar pada tuan tanah. Kalau saya tak setuju, dalam masa 15 hari, saya pulang balik. Tuan tanah kata, saya setuju dalam masa 15 hari. Nah, tapi kalau tak sebut berapa-berapa, khiyar syarat 3 hari. Khiyar majlis ni boleh pulang balik selama tak lari daripada majlis. Nah, di mana tu akad jual beli dalam rumah? Subit luar, saling minta balik. Dalam kereta, subit pintu kereta, saling minta balik. Itu panggil khiyar majlis. Lepas tu buat khiyar syarat. Nah, nak beli benda-benda besar, khiyar syarat. Nah, jadi bila dia kata khiyar syarat, 3 hari katakan. Orang tu tak bayar lagi. Esok tak jadi, akad dah main. Aku jual dah tanah ni kepada mu dengan bayar tetangga RM1,000 sebulan dengan jumlahnya RM45,000. Contoh. Esok berasa, sayang untuk tanah tu. Dah. Dalam masa 3 hari boleh ambil balik. Faham lagi? Eh? Jangan kita fikir bila kita dah hakak jual beli, unjuk fitih, unjuk barang, tak boleh ambil balik. Boleh. Kalau dalam kedai, selama dah lebih kedai, boleh pulang balik. Beli dah, baju. Bola supik dah. Dia tengok kain pun tak. Nah, fikir, tuan kita nipang lah lelaki. Kita tak lebih ni. Kita akak jual beli tu ke 9. Kita tengok kain jual ni pun 6 tang. Tak merah kedai tu, dah panjang. Tak lebih lagi. Tak lagi lah nak beli. Nampak? Untuk isi mula, wajib kena beri semula. Faham tak? Wajib. Semacam period, suami ingin jima. Berat tu lelaki. Isteri uzur, suami ingin jima. Memang bukan tokat Ali dah ni. Oh ni keting Ali tu. Kiranya berlaku, apakah hukumnya? Dan apa kesan jima semasa period dalam Islam? Baik. Hukumnya haram. Nampak? Wala taqrabu nisa' fi mahri. Nampak? Jangan kamu mendekati perempuan ketika haid. Nampak? Jangan mendekati. Neh, tak boleh. Wala taqrabu nisa'a fil mahid, dan jangan kamu mendekati kaum perempuan ketika haid. Wala ni la ni makna membawa masuk tahrim, mengharam. Allah mengharamkan jima isteri tubuh isteri dalam masa haid. Nah. Orang yang terjima tak sengaja tak haram. Nah, dia panggil salah kayu. Salah kayu. Nah, ada ke orang salah kayu? Dia ingat ke api hijau je lah. Melohnya buti tengah tu. Faham tak? Tapi jangan gosang. Gosang bawa lagi tu. Ha? Dah salah dah. Tapi yang ni, kena gosang. Faham? Jangan pergi tu. Dah salah. Sunat kita sedekah kalau hari darah kuat, 1 dinar. Katakan 1 dinar tu 1 hiyah, 1 hiyah sedekah. Kalau darah tu dah lock dah. Hari keempat, 5, 6, 7. Umpama, atau 5, 6, 7. Nah, dah lock dah darah tu dah. Sunat sedekah, 1/2 dinar. Kalau 1/2 dinar tu 40 hiyah, 40 hiyah. Neh? Kemudian dari segi kesihatan tidak membaikkan kepada rahim perempuan. Nah, dia boleh menyebabkan maknanya keadaan tersumbat pada saraf-saraf tertentu di tepi rahim perempuan. Apakah hukum menjual ayah kampung kepada orang kafir? Hukumnya harus ayah kampung. Neh? Dari jual tanah kampung ada jual. Tanah tak boleh. Sebab tanah ni nak jual boleh kafir zimmi. Itu pun dengan persetujuan pemerintah. Kafir yang menyertai politik untuk dapat pentadbiran sendiri, kafir harbi. Maksud kafir harbi, siapa yang jual berdosa kepada Allah Ta'ala, bumi umat Islam. Faham? Tak boleh jual tanah kepada kafir harbi. Faham lagi? Kita rembak kita jadi adu. Dan orang Melayu main tawah saja 6 minggu. Kafir mari ikat kata lebar. Ayah haji menyalih dulu kain. Tengok 6 minggu. Nah, benarkah setiap orang yang makan makanan yang haram amalannya tidak diterima? Jawabnya benar, melainkan dengan tidak sengaja. Tak sengaja tak tahu ke kopi tiang tu digoreng dengan tulang babi. Buat kopi patut sedap sangat. Dengar apa baru lagi tak pergi dah kopi tiang aku jual. Nah, ha, tak mulalah main situ. Nah, dari goreng dengan tulang babi. Patut sedap kopi dia. Nah, lagi dengar apa tak pergi dah. Dah sedap dulu tak tahu. Tak berdosa. Dah kesal ni, hati tetap gelap. Nah, hati tetap gelap. Nah, macam kereta kita ke. Kita tersalah, kita nak lepoh tak lain. Batu tu, ambak ayam, lepoh tak tu pintu kereta. Kepel. Salah lepoh. Pel. Merah, salah orang. Nah, dah kalau sengaja lepoh, dia panggil tengok. Faham tak? Seseorang itu telah berkata, kalau ikut semua sunnah Nabi, tidak boleh geraklah kita. Apa hukumnya? Orang ini berkata dengan perkara yang perkataan yang batil. Nampak? Sebab sunnah itulah maknanya kemudahan dan kebaikan. Itulah kemodenan dan kemajuan. Sunnah membawa segala-gala yang dicita-cita oleh manusia dengan balik kepada sunnah. Sunnah Nabi bukan sunnah orang lain. Sunnah maknanya sunnah Nabi ni, kalau kita ikut Nabi ni, rahmat bagi alam. Nah, yang paling hebat untuk alam ini, yang paling maju Rasulullah. Jadi orang ikut Rasulullah dia paling maju. Tiba-tiba dia kata dia nak gerak. Pasal mubadah cakap gini. Nah, memanglah sebab terdengar daripada tipu daya ataupun jarum orang-orang Yahudi Nasara. Islam menyempitkan kita, kehidupan dan sebagainya. Kita cakap kita tak. Padahal yang paling istimewa ikut sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi bukan mana terbang saja. Nah, kemajuan, kajian-kajian, mereka cipta kapal terbang. Itu juga termasuk dalam sunnah Nabi. Kalau kita kenal sunnah, kita kenal sirah dan fikrah Nabi SAW. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nafsika aliman nafi'ah. Wa amalan taqabbala. Wa jizqan halan tajman mubarakah. Allahumma fa'alan.